Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار أعوذ بالله رحمني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita duduk di majlis yang berbarokah ini, duduk di majlis yang penuh maghfirah, dan ini merupakan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan. May yuridillahu bi khairan faqih fid din. Dan siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan ampunkan kepadanya agama tentang ad-din. Qul billahi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bacaatul Qulubil Abrar. Qurrati ayunil akhyar. Dan kita sudah masuk ke hadis ke-18. Qala rahimahullah ta'ala al-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman ini merupakan kegelapan di hari kiamat. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. Dari Abu Dhaif bin Umar, mudah-mudahan Allah meridainya dan orang tuanya, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kezaliman itu merupakan kegelapan di yaumil qiyamah. Ada diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala rahimahullah ta'ala hadha al-hadith fi tahdhir min al-zalim. Hadith ini merupakan tahdhir, peringatan min al-zalim, dari perbuatan zalim. Walhasu ala jizzihi wa huwa al-adl. Dan dorongan untuk melakukan atau bersikap adil. Wasyari'atu dan syari'at kulluha adlun. Dan syari'at ini seluruhnya adalah keadilan. amiratun bil adli, memerintahkan kepada keadilan, nahiyatun anil zulmi, melarang dari perbuatan zalim. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, qul amara rabbi bil qisti, qul katakanlah amara rabbi, telah memerintahkanku Rabbku bil qisti, yaitu untuk berbuat adil. Begitu juga disebutkan dalam ayat lain, inna Allah ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bil adli, untuk berlaku adil. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Di dalam ayat lain, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan tidak dicampuri keimanan mereka bi zulmin, dengan perbuatan zalim, ulaika lahumul amru wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fa innal imana, maka sesungguhnya iman, usuluhu wa furu'uhu, baik itu pokoknya atau cabangnya, batinuhu wa zahiruhu, baik yang batin ataupun yang zahir, kulluhu adlun, seluruhnya adalah keadilan, wa dhidduhu zulmun, dan lawannya adalah kezaliman. Wa'adalul adl wa asluhu, dan perkara yang paling adil dan pokok dari keadilan adalah al-i'tirafu, mengakui, wa ikhlasu tauhidillah, dan mengikhlaskan tauhidillah, wal-imanu bisifatihi wa asma'ihi al-husna, dan beriman kepada sifat-sifatnya dan nama-namanya yang bagus, wa ikhlasuddin wal ibadatu lahu, wa ikhlasuddin wal ibadatu lahu, dan mengikhlaskan, memurnikan agama, wal ibadatu lahu, dan ibadat kepada-Nya. Di sini muallif menjelaskan bahwasanya perkara atau pokok dari keadilan adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan, baik tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah atau tauhid asma wa sifat atau tauhid ar-rububiyyah. Sebagaimana akan dijelaskan nanti oleh muallif. Qala rahimahullah ta'ala, wa 'azamu dhulm, dan kezaliman yang paling besar, yang paling zalim, wa syadduhu, yang paling parah atau paling jelek, asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, kama qala ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang paling besar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi di atas, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Hal ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud zulm di sini adalah syirik. Ketika turun ayat ini, ikuti para sahabat, mereka mengeluhkan tentang beratnya ayat ini dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita, di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, yang maksud zalim di sini adalah, ara'aitum qala Luqman libni, ya kalian melihat bagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Sehingga yang dimaksud di zulm di sini adalah asyirku, syirikan. Di sini dijelaskan perkara yang paling besar, kezaliman yang paling besar dan yang paling parah dan yang paling merusak adalah syirik kepada Allah, menduakan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Wadzalika, dan hal tersebut, annal adla, karena adil itu adalah wad'u syai'i fi mawdihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Seseorang menempatkan ibadah yang seharusnya kepada tempatnya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk yang mereka ini tidak memiliki hak untuk diibadahi. Maka ketika seorang menempatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat adil. Sebaliknya, ketika dia menempatkan ibadah bukan pada tempatnya, walaupun dia beribadah kepada Allah, tetapi di kesempatan lain pula dia menempatkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia sudah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inilah yang disebut dengan zalim. Bahkan zalim yang paling besar seperti disebutkan dalam ayat, inna syirka la zulmun azim. Seorang seharusnya bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggantungkan rezekinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia bertawakal kepada jimat atau menggantungkan dirinya kepada jimat. Ini kezaliman yang besar. Dengan kata lain, ini perbuatan syirik. Wal qiyamu bil huquqil wajibah, dan melaksanakan hak-hak yang wajib. Melaksanakan hak-hak yang wajib baginya, itu adalah adil. Seorang melaksanakan kewajiban yang dituntut kepadanya, berarti dia sudah melakukan keadilan. Ketika dia melepaskan atau meninggalkan, tidak melaksanakan hak-hak yang wajib baginya, berarti dia sudah melakukan kezaliman. Baik hak itu berkaitan dengan dirinya berarti dia menzalimi dirinya sendiri, atau dia tidak memenuhi hak saudaranya berarti dia telah menzalimi saudaranya, atau hak yang paling besar, atau sebelum itu adalah hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak melaksanakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak melaksanakan hak yang paling besar, yaitu melaksanakan hak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia sudah melakukan kezaliman. Sementara adil adalah melaksanakan hak-hak yang wajib bagi dia. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh muallif rahimahullah ta'ala beberapa contohnya. Qala rahimahullah ta'ala wa a'zamul huquqi wa awjabuha, dan hak yang paling besar, yang paling agung, dan yang paling wajib adalah haqqullah ala ibadihi, yaitu hak Allah terhadap hambanya. Sehingga dituntut seorang mukmin melaksanakan hak Allah. Maka setelah itu dia telah melaksanakan keadilan. ayarifuhu wa ya'buduhu. Hendaklah hamba-hamba tersebut mengenalnya dan menyembahnya, beribadah kepadanya. Mengenalnya yaitu dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketika seorang mengetahui nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul pengagungan dan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak kezaliman yang akan dia lakukan. Di antaranya dia melakukan kesyirikan. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yang mereka melakukan kesyirikan, menduakan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالسَّمَاوَاتُ مَضْيَاتٌ بِيَمِينِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ. Dan mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Yang sementara langit yang tujuh ini Allah subhanahu wa ta'ala, apa, langit yang tujuh ini berada di genggaman tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lain adalah seperti disebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luas kursi Allah subhanahu wa ta'ala seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Ini kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara disebutkan bahwasanya kursi Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, mawdi'u qadamir rahman, qadamair rahman, merupakan tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Dan kursi yang begitu besar, yang seluasnya seluas langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia dibuang, apa perbandingan perbandingan kursi dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, seperti engkau melemparkan satu koin di padang pasir. Perbandingan antara apa, kursi Allah subhanahu wa ta'ala dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian orang-orang musyrik ini yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan ibadah, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan benda mati, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang kecil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, menegur mereka, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki contoh seorang ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidatis sudur. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dada-dada. Maka senantiasa dia akan apa? Akan memperbaiki niatnya. Akan memperbaiki tujuannya. Tujuan ibadahnya. Tujuan amalnya. Terus menerus. Karena dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui apa yang ada di dada-dada manusia. Ayya'rifuhu wa ya'buduhu. Haknya adalah hendaklah hamba-hambanya mengenalnya dan menyembahnya. Dan untuk mengenalnya bukan sekali majlis kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan berbagai majlis, hari demi hari, waktu demi waktu, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Membutuhkan duduk di majlis ilmu. Tidak bisa dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala hanya beberapa kali duduk di majlis. Tidak. Tetapi membutuhkan istiqamah dalam talabul ilmu. Maka setelah itu dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Wala yusyrikuna bihi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Sama hal ini juga, seorang tidak bisa mengenal perbuatan syirik secara global. Kita perlu mengetahui perbuatan syirik ini secara rinci. Cukuplah sebagai kebodohan dan kelengahan kita ketika kita merasa sudah bertauhid. Ketika kita sudah merasa aman dari perbuatan syirik. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia merupakan imamu tauhid, imamu muwahhidin, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari perbuatan syirik untuk dirinya dan untuk anak cucunya. Disebutkan dalam Al-Quran, beliau berdoa, wajdubni wabaniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku untuk menyembah berhala, melakukan perbuatan syirik. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu yang aku ketahui. Maka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membuat satu judul di dalam kitabnya, dalam kitab Tauhid, Al-Khawfu Minasyirk, takut terhadap syirik. Maka sekali lagi hal ini tidak bisa kita meremehkannya dengan belajar sekali dua kali majlis, setelah itu paham. Nah, tidak. Para ulama berkali-kali, puluhan kali, bahkan sampai 100 kali membaca kitab Tauhid, mengulang-ulangnya karena saking pentingnya memperbaiki tauhid. Karena kebanyakan orang-orang yang tersungkur, orang-orang yang tadinya berada di jalan yang lurus, kemudian terjatuh, hal ini disebabkan niatannya, disebabkan amalannya bukan lillahi ta'ala. Terkadang dia di satu sisi lillahi ta'ala, di satu sisi yang lain dia ada tujuan. Terkadang di lisannya dia lillahi ta'ala, tetapi dalam hatinya dia mengharapkan pujian, dia mengharapkan penghargaan dari orang lain, dari amalannya. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia mutung, dia tidak beramal. Hasil pekerjaan saya tidak dihargai, atau hasil amalan saya tidak dihargai, kerja bakti saya, sedekah saya tidak dihargai. Di awal dia lillahi ta'ala. Nah, maka terus menerus kita mengoreksi dan memperbaiki niatan kita. Karena sekali lagi banyak orang-orang yang berjatuhan di dalam fitnah itu disebabkan karena niatannya bukan lillahi ta'ala. Allah bukakan aib dia di dunia sebelum di akhirat. Waliyadu billah. Maka kalimat wala yusyriku bihi syai'a, dan janganlah, atau dan tidak, dan mereka tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun, ini membutuhkan penjabaran yang panjang, butuh waktu, butuh berbagai beberapa majlis untuk memahami wala yusyriku bihi syai'a. Maka sekali lagi ini membutuhkan istiqamah, dalam ta'lim atau belajar. Tsumma al-qiyamu bi usulil iman, kemudian melaksanakan dengan pokok-pokok iman. Pokok-pokok iman yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, yang dijelaskan di kitab-kitab akidah, yang dijelaskan di kitab-kitab akidah, yang para ulama sudah menjelaskan tentang usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa syara'il Islam, dan menegakkan syariat Islam. Syariat-syariat Islam. Min iqamis salat, dari menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wa siyami Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa hajjil baitil haram, dan menunaikan haji ke Baitul Haram. Wal jihadi fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah, qawlan wa fi'lan, dengan ucapan atau perbuatan, yaitu dengan ucapan, dengan dakwah menyampaikan qala Allah qala Rasul, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah. Wa fi'lan, dan perbuatan, yaitu dengan berjihad dengan fisik. Wa tawasi bil haq, dan saling menasihati tentang kebenaran. Wa tawasi bis sabr, dan saling menasihati di atas kesabaran. Qala rahimahullah ta'ala, wa min adh-dhulmi, dan di antara kezaliman, al-ikhlalu bi syai'in min dhalik, yaitu menyelisihi perkara-perkara yang di atas. Berbuat syirik berarti itu kezaliman. Memiliki akidah yang rusak, ini adalah kezaliman, dan akan menjadi kegelapan dia nanti di akhirat. Begitu juga menyelisih syariat Islam, meninggalkan salat, tidak menunaikan zakat, tidak berpuasa Ramadan, tidak menunaikan haji bagi yang mampu, dan tidak berjihad, tidak melakukan nasihat tentang kebenaran, artinya membiarkan orang yang salah. Ini merupakan kezaliman. Kama anna minal adli, sebagaimana beberapa hal ini termasuk keadilan, al-qiyamu bihuquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal imani bihi, yaitu berupa iman kepadanya, wa mahabbatihi, dan mencintainya, wa taqdimiha ala mahabbatil khalqi kullihim, dan mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada makhluk seluruhnya, termasuk dirinya, sebagaimana di pelajaran yang telah lalu, ketika Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali aku. Kata Rasulullah SAW, bukan seperti itu. Sampai dirimu. Kemudian kata Umar, engkau lebih aku cintai dari seluruhnya termasuk diriku. Kata Rasulullah SAW, sekarang baru sudah sempurna kecintaan. Mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada makhluk seluruhnya. Wa ta'atihi, dan taat kepadanya. Wa tauqirihi, dan menghormatinya. Wa tabjilihi, sama mengagungkannya. Wa taqdimi amrihi wa qawlihi ala amri ghairihi wa qawlihi, dan mendahulukan perintahnya dan ucapannya dari perintah selainnya dan ucapan selainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau mendahului baina yadayi rasulihi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Janganlah engkau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk keadilan. Wa minal zulmi al-azim, dan termasuk kezaliman yang besar. Ayyakhillal abdu bi syai'in min hukukin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu cacatnya seorang hamba, atau meninggalkannya seorang hamba, atau menyelisihinya seorang hamba dari sesuatu yang merupakan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang padahal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awla bil mu'minina min anfusihim, adalah orang yang paling utama, yang orang yang paling didahulukan daripada orang-orang mukmin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang kepada kaum mukminin. Di antara contohnya adalah seorang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan satu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan satu syariat yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kezaliman, karena dia tidak menempatkan dan tidak menegakkan hak-hak yang wajib baginya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adli, dan termasuk keadilan, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua, wasilatul arham, dan menyambung kerabat. Wa adau hukukil ashab, dan menunaikan hak-hak teman. Menunaikan hak-hak teman. Teman bermuamalah, teman berbicara. Wal mu'amalin, yaitu orang-orang yang digauli olehnya, itu memiliki hak. Hukukul ashab, itu hak-hak berteman, yang disebut hukukul ukhuwah, hak-hak ukhuwah. Wa minal zulmi, dan termasuk kezaliman, al-ikhlanu bidzalika, yaitu menyelisihi hal di atas, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi, kemudian tidak menunaikan hak-hak persahabatan, ukhuwah, Wa minal adli dan termasuk keadilan qiyam kullin minaz zawjaini bi haqqil akhar. Termasuk keadilan adalah menegakkan, melaksanakan masing-masing dari suami istri hak yang lainnya. Suami menunaikan haknya kepada istrinya dan sebaliknya. Maka ketika tidak ada penunaian hak, ini merupakan kezaliman. Suami tidak mentang-mentang dia ini pemimpin di satu keluarga, kemudian dia melakukan seenaknya, menzalimi istrinya, bahkan yang paling parah memanfaatkan beberapa nasihat ulama untuk menzalimi istrinya, memanfaatkan hadis-hadis bahwasanya seorang istri ini harus taat sepenuhnya kepada suami, seperti di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li hizami haqqihi 'alayha." Kalaulah aku diperintahkan boleh seseorang menyembah, sujud kepada seseorang, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Tetapi hadis ini disalahgunakan dengan dia melakukan perbuatan yang zalim, misalkan ketika dia memiliki harta, dia mempersulit kepada istrinya, mempersempit nafkahnya. Ketika istrinya ini protes, nih hadis Nabi. Gagah sekali. Baca nih hadis Nabi ini. Gak takut sama hadis Nabi. Hati-hati. Ya. Justru yang seperti ini lebih parah. Karena dia sudah bermain-main dengan agama. Bermain-main dengan apa? Berbeda dengan orang yang murni zalim. Murni zalim tanpa ada embel-embel atau menggunakan syariat. Murni nizam menzalimi. Dosanya menzalimi saja. Menzalimi istrinya. Tapi ini dia dosanya dua. Menzalimi istrinya, kemudian dia bermain-main dengan agama. Salah. Menjadikan ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang lainnya. Banyak hal kalau kita berbicara tentang keluarga, kehidupan rumah tangga sangat luas sekali. Begitu juga sebaliknya, seorang istri hendaklah dia mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, mendukung suaminya ketika melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, bukan menjadi orang yang pertama menghalangi suaminya untuk melakukan kebaikan. suaminya mau kerja bakti atau mau berinfak atau mau jaga malam, dihalangi oleh istrinya. Terus sengaja anak-anaknya ini biar nangis, sehingga suaminya ini melemahkan semangat suaminya, sehingga suaminya beralasan. Atau nanti dia bawa ke tempat kerja baktinya atau ke tempat piket malamnya bawa anak. Duh, apaan anak saya nangis terus nih. Anak izin ya. Ini modus. Nah, dukung suaminya. Jangan jadi pemberat ketika dia ingin beramal saleh. Jaga anak-anaknya, pahamkan anak-anaknya. Bikin anaknya ini bangga ketika bapaknya ini beramal. Apalagi berjihad. Tuh, bapak kamu pemberani. Berjihad. Jangan dihalangi. Jaga anak-anaknya. Sini kamu. Nangis di ini kan. Dijaga. Mau latihan bela diri itu. Buat jihad. Dukung. Naam. Itu hak suami juga. Yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Qala rahimahullah ta'ala, wa zulmun nasi anwa'un katsiratun. Dan kezaliman manusia dan zalimnya manusia anwa'un katsiratun. Atau menzalimi manusia ini bermacam-macam. Yajma'uha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi. Telah mengumpulkan macam-macam tersebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajjatul wada, dalam khutbahnya dalam hajjatul wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian haramun. Haram. Kahurmati yaumikum hada. Seperti haramnya hari ini. Ketika haji. Fi syahrikum hada. Pada bulan ini. Fi baladikum hada. Pada negeri kalian ini. Yaitu di negeri Makkah. Dikumpulkan di tiga perkara. Yang pertama, dima, darah. Darah seorang muslim satu dengan yang lainnya adalah haram. Hukumnya haram. Ketika ada kezaliman, ketika tertumpah darah ini, maka dalam Islam ada aturannya. Ada aturan. Qisas. Ada qisas. Kemudian wa amwalakum, harta. Jangan bermain-main dengan harta seorang mukmin. Jangan bermain-main. Karena ini kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haramun, haram. Mengambil, menipu, atau bentuk-bentuk yang lainnya, atau modus-modus yang lainnya, meminjam dengan niat tidak dikembalikan, Naam. Wa'radakum dan kehormatan. Nah, ini yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Kehormatan. Kehormatan saudaranya yang muslim. Karena kebanyakan hal ini orang lengah dan merasa ini remeh, cuma lisan saja. Dia bicara ke temannya, si fulan begini, dijelekkan kehormatannya. Maka ketahuilah ini adalah haram. Walaupun dalam hal ini ada beberapa hal yang dikecualikan, hal ini disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala setelah beliau membawakan bab tentang haramnya ghibah, kemudian beliau memberi judul setelah bab tersebut, ma yubahu minal ghibah, perkara yang dibolehkan di dalam ghibah. Di antaranya menceritakan orang yang terang-terang melakukan kemaksiatan. Yang terang-terang melakukan kemaksiatan. Begitu juga menceritakan kepada orang yang berhak, misalkan kepada ulama, tentang kezaliman si fulan. Boleh ceritakan ke hakim atau ke ulama supaya ulama tersebut atau hakim tersebut memberikan putusan atau memberikan nasihat. Qala rahimahullah ta'ala fa dhulmu kulluhu bi anwa'ihi dhulumatun yawmal qiyamah. Maka ketahuilah kezaliman seluruhnya dengan jenis-jenisnya merupakan kezaliman atau merupakan kegelapan di yaumul qiyamah. Yu'aqabu ahluha ala qadri zulmihim, akan disiksa pelakunya sesuai dengan ukuran kezalimannya. Kezalimannya kesyirikan, maka dia selama-lamanya di neraka. Wa yujazal mazlumuna min hasanati dzalimin, dan membalas orang-orang yang dizalimi ini dengan mengambil kebaikan orang-orang yang menzaliminya. Fa in lam yakun lahum hasanat au faniyat, apabila orang yang zalim ini sudah tidak memiliki kebaikan atau sudah habis kebaikannya diambil, ukhidha min sayyiatihim faturihat ala zalimin, diambil dari kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi kemudian dilimpahkan kepada orang-orang zalim tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Atadruna manil muflis? Atau atadruna man muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis ini? Orang yang bangkrut ini? Para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Yang muflis, orang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang tidak memiliki harta, barang habis. ya. Orang habis uang tidak kumpul, itu bangkrut. Dan itu seperti yang kita pahami, orang bangkrut jualan, barang habis uang tidak ada, ini bangkrut. Kata Rasulullah SAW, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis dari umatku, yati yaumal qiyamah, yang dia datang pada hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin, dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat, wa yati, dan dia juga membawa dosa. Qad syatama hadza, dia telah mencela ini, wa qadzafa hadza, dan menuduh ini, wa akala mal hadza, dan makan harta orang ini, wa sabaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang ini, wa daraba hadza, kemudian dia juga memukul orang ini. Dia adalah orang yang membawa modal untuk akhirat dengan amalan solehnya, pahala sholat, pahala zakat, pahala ibadah-ibadah yang lainnya, amal-amal yang lainnya, sodako, ta'awun dalam dakwah, itu banyak amalannya ternyata. Banyak. Tetapi di satu sisi, entah apa sebabnya, bisa jadi sebab ujub, merasa apa? Merasa dirinya ini banyak beramal, sehingga meremehkan orang lain. Atau dia emang sifatnya seperti itu, menzalimi orang lain, mencela orang lain, ya, kemudian menyakiti orang lain dan seterusnya, memukul dan seterusnya, mengambil harta orang lain. Kemudian apa yang terjadi terhadap orang yang seperti ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fil nar wal iyad billah." Maka diberikanlah kepada yang satu ini, yang menuntut. Dia menuntut di akhirat bahwasanya fulan ini telah menzalimi saya di dunia. Maka diberikanlah kebaikan setimpal dengan kezaliman yang telah diberikan kepada orang tadi. Kemudian datang lagi, baru dia mau melangkah, datang lagi meminta haknya, maka kebaikan dia, modal dia ini, amal soleh dia yang merupakan modal keselamatan dia di akhirat nanti, diberikan lagi kepada orang yang tadi yang dia zalimi di dunia. Mau melangkah datang lagi terus. Fa in faniyat, apabila habis kebaikannya, habis sudah modalnya dia. Habis modalnya. Qabla ayyuqda, sebelum apa? Sebelum selesai urusannya dengan orang-orang yang dizalimi ini. Ukhidha min khatayahum, diambil dari dosa-dosa yang dizalimi ini. Faturihat alaihi, maka dilimpahkan kepadanya. Jadi bukan amalannya yang banyak, amal solehnya yang banyak, malah bertambah kejelekannya hasil kezaliman dia di dunia. Dia dapat dari orang-orang yang dia zalimi, yang dilimpahkan kejelekannya kepada dia. Summa turiha finna, kemudian dia dicampakkan ke api neraka. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis, orang yang bangkrut orang yang bangkrut. Boro-boro dia mau bangkit, sudah modalnya sudah habis. Sudah habis. Bahkan hutangnya menumpuk. Hutangnya menumpuk. Inilah muflis. Di dunia mungkin dia bisa apa? Bisa merintis kecil-kecilan dan seterusnya. Tetapi di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu satu hari tidak bermanfaat malu wa la banun, harta ataupun anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Nas'alullaha al-'afiyah. Allah rahmahu ta'ala wal'adlu kulluhu nurun, dan keadilan ini seluruhnya adalah cahaya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, seorang yang melakukan keadilan yang tadi yaitu melaksanakan hak-hak, hak kepada Allah, hak kepada nabinya, hak kepada saudaranya, hak kepada dirinya, maka itu akan menjadi cahaya bagi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada satu hari yang kau melihat mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, bersinar cahaya mereka, baina aydihim, di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, busra kumul yaum, merupakan kabar gembira bagi kalian pada hari ini, jannatun tajri min tahtial anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya di dalam, selama-lama di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah merupakan kemenangan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Yaitu hari yang berkata orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah aku. Tunggu aku. Aku ingin mengambil cahaya darimu. Ini orang-orang munafik ingin mendapatkan cahaya dari orang-orang mukmin pada saat itu. Kemudian dikatakan kepada orang-orang munafikun ini, qila rji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang kalian, faltamisu nura, cari sendiri cahaya oleh kalian. Cari sendiri. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, maka dibuatkanlah antara mereka tembok, lahu bab, yang ada pintunya, batinuhu, di dalamnya fihi rahmah, ada rahmah, wa zahiruhu min qibalihi al'adzab, dan yang sebaliknya itu ada adab. Yang rahmah ini bagi kaum mukminin, yang adab ini bagi orang-orang munafik. Kenapa yang disebut di sini orang-orang munafik? Bukan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir jelas. Dan orang-orang munafik bergabung dengan kaum mukminin. Kemudian makanya di sini disebutkan, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik ini memanggil orang-orang mukmin, alam nakum ma'akum, bukankah aku bersama kalian dahulu di dunia? Aku bersama kalian. Kenapa kalian tinggalkan aku dan tidak boleh mengambil cahaya? Qalu bala, maka kaum mukminin ini menjawab, walakinnakum fatantum anfusakum. Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kalian watarabastum martabtu, watarabastum lah kalian menunggu kehancuran kami. Orang-orang munafik itu gabung dengan kaum mukminin, tetapi mereka mencelakakan diri sendiri dan mereka menunggu kehancuran kaum mukminin. Menunggu kehancuran kaum mukminin. Wa tarabastum wa tartabtum, dan kalian ini ragu. Ragu bergabung dengan kaum mukminin bersama barisan kaum mukminin. Wa gharratkumul amaniyu, dan telah menipumu angan-angan yang kosong. Angan-angan duniawi, syahwat duniawi, tertipu dengan syahwat duniawinya. Hatta jaa amrullah, sampai datang keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Wa gharrakum billahil gharur, yang telah menipu kalian terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala syaitan sang penipu. Fal yauma la yuqad minkum fidyatu wala min alladziina kafaru ma'waakum an-naar iya maulakum wa bi'sal masiir. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka ini dulu di dunia bercengkrama, yang diharapkan memberikan pertolongan kepada mereka, kepada orang-orang munafik ini. Maka di sini tidak ada tebusan. Wala minal ladzina kafaru, tidak pula dari orang-orang kafir, karena mereka sendiri berada di neraka. Yang dulu mereka bisa berlindung dengan orang-orang kafir, ketika ada apa-apa orang kafir bisa membantu mereka. Ma'wakum an-nar, tempat kalian adalah neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir, itulah tempat kalian yang tepat. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Qala rahimahullah ta'ala, wallahu ta'ala harrama dhulma 'ala nafsihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan zulm kepada dirinya. Wa ja'alahu bainahu wa bain 'ibadihi muharraman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kezaliman itu antara hamba-hambanya suatu perkara yang haram. Allah ta'ala ala siratul mustaqim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di siratul mustaqim. Di aqwalihi, dalam ucapannya. Wa af'alihi, dan perbuatannya. Wa jazarihi, dan balasannya. Huwal adl, dan ini adalah keadilan. Wa qad nasaba li ibadihi ala siratul mustaqim, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah membentangkan untuk hambanya siratul mustaqim. Alladhi yarji'u ilaihi al-adl, yang kembali kepadanya keadilan. Wa min adli anhu wa min adli anhu, dan termasuk keadilan darinya adlu ila dhulm wal jur wal musil ila al-jahim, yaitu adil terhadap kezaliman. Yang mengantarkan kepada neraka jahi. Artinya termasuk keadilan adalah menempatkan orang-orang yang zalim di neraka jahi. Wa dhulmu thalathatu anwa, dan kezaliman itu ada tiga jenis. Naun la yaghfirullah, satu jenis Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Wa wasyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Wa na'un la yatrukullahu minhu syai'an, dan satu jenis Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan sedikit pun. Huwa dhulmul ibad ba'duhum li ba'd, yaitu kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan atau tidak menghapus begitu saja ketika kezaliman itu terjadi kepada sesamanya, kepada sesama muslim, sampai orang yang dizaliminya telah menghalalkan sampai orang yang menzalimnya telah menghalalkan kezaliman tersebut. Artinya memaafkan kezalimannya. Selama tidak, maka akan terus jadi tuntutan bagi dia. Maka dia akan kembali seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi, seorang yang muflis, seorang yang muflis. Wamin kamali adlihi, dan termasuk kesempurnaan keadilannya, ayyakussal khalqa ba'dahum min ba' biqadri madhalihim biqadri madhalimihim. Dan termasuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menetapkan syariat qisas terhadap makhluk satu dengan yang lainnya sesuai dengan kezalimannya. Sesuai dengan kezalimannya. Sehingga hal ini jangan dianggap remeh. Jangan dikira antum sudah bertobat. Saya sudah bertobat dari kezaliman. Sementara yang dizalim ini belum memberikan maaf. Ini akan menggantung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak perlu ditagih, otomatis. Sudah disebutkan dalam hadis. Sudah disebutkan dalam hadis bahwasanya nanti orang-orang yang zalimi ini akan menuntut kepadanya. Zaliman. Dia bertobat kepada Allah, tetapi hak saudaranya ini belum dipenuhi. Meminta maaf atas kesalahan ucapannya atau tuduhannya. Maka ini akan menjadi tanggung jawab dia nanti di akhirat. Nah, itulah yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan. Artinya tetap akan menjadi catatan begitu. Kemudian yang ketiga, naun tahta masyiatillah. Dan jenis yang ketiga yaitu di bawah masyiah Allah, kehendak Allah. Insya'a qadha 'alaihi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan menyiksanya. Wa insya'afa an ahlihi. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengampuni pelakunya. Wa wadzunur alladhi bainal ibad. Yaitu dosa yang dilakukan seorang hamba terhadap dirinya. Dia melakukan dosa terhadap dirinya. Berlaku maksiat. Naam. Berdusta. Atau yang lainnya, dosa-dosa yang dia lakukan terhadap dirinya. Meninggalkan kewajiban. Nah, wa baina rabbihi wa baina rabbihim, dan antara rohnya dia melakukan dosa. Nah, yang berkaitan hak dia dengan atau dan hak Allah, hak dirinya dan hak Allah. Maka yang ini yang tentunya selain syirik dan kekufuran, ya, selain syirik dan kekufuran. Maka yang seperti ini di bawah masyiatillah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi yang paling kita waspadai adalah yang pertama dan yang kedua. Yang paling kita waspadai yang pertama yang kedua, walaupun yang ketiga pun kita harus waspada, tetapi yang paling kita waspadai yang pertama jelas, ini kesyirikan, kezaliman kepada Allah, berbuat syirik. Kemudian yang kedua, menzalimi saudara kita. Nah, ketika kita belum sempat atau ketika kita tidak meminta kehalalan dari saudara kita, maka kita khawatir di akhirat ini menjadi penghalang kita masuk surga. Naam. Dan waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari menjadi orang muflis, orang yang bangkrut, yang membawa amal dan juga membawa kezaliman. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. insyaallah nanti kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke 19. Alhamdulillah ala syukrillah wa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan atau waktu yang lain. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan datangnya dari anak, dibalik dari kejahilan anak dan dari syaitan, astagfirullah. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, wa'akhir da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.